Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwana fillah, hafizani wa hafizakumullah. Marilah senantiasa tidak lepas dari kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya ketika kita masih diberikan istiqomah, istiqomah di atas Islam, zahiran secara lahiriah kita mengamalkan ajaran Islam, dan juga secara batiniah kita meyakini prinsip-prinsip ajaran Islam. Kemudian kita juga diberikan istiqomah hingga kita masih dapat menghadiri kegiatan ta'lim yang kita sepakati bersama-sama, kita rintis bersama-sama, dan kita agendakan bersama-sama, dan kita perjuangi bersama-sama, dan kita memberikan pengorbanan bersama-sama, sehingga bisa terwujud dan bisa terlaksana dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kegiatan-kegiatan ta'lim yang semoga Allah memberikan taufik berisi al-haq dan senantiasa terbimbing di atas pemahaman salafus saleh, dengan upaya kita terus senantiasa berta'awun dengan asatidz al-fudala di bawah bimbingan para ulama ahlus sunnah wal jamaah, terkhusus di masa-masa sekarang ini, di zaman yang penuh dengan berbagai macam syubhat dan penuh dengan berbagai macam syahwat, berbagai macam syubhat yang tahu bahwa itu syubhat berisi kebatilan adalah ulama. Tanpa bimbingan para ulama, banyak manusia tertipu, terkelabuhi oleh syubhat-syubhat yang memang dikemas dengan penampilan-penampilan yang indah, bahkan dengan penampilan-penampilan kebenaran. Dan memang begitulah yang namanya syubhat. Tampil dalam wujud kebenaran, tapi berisi kebatilan. Kalau bukan ulama yang menyingkap akan syubhat tersebut, kita pun tidak bisa tahu bahwa itu adalah isinya kebatilan. Maka kita sangat bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita masih diberikan kesempatan untuk berusaha mengkaji, berusaha memahami, dan berusaha di bawah bimbingan para ulama. Karena itulah jalan keselamatan. Itulah jalan yang menjadikan seorang itu akan sampai pada tujuan yang diinginkan, yaitu mengikuti al-haq. Ikhwana fillah, hafizhani wa hafizhakumullah. Kita masih membaca pelajaran kita dari kitab Al-Adabul Mufrad dengan mengambil hadis-hadis yang sahih dan mengambil penjelasan dari Al-Syeikh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Kita telah membaca asar pada pertemuan yang lalu terkait dengan sosok salah seorang sahabat yang bernama Zaid bin Thabit, yang diberitakan bahwa beliau adalah seorang yang ketika di rumah harmonis dengan keluarganya, ketika di rumah berbaur dan komunikatif, bahkan bercengkerama, sejuk suasananya, akrab hubungan interaksinya dengan keluarganya, istrinya dan anak-anaknya. Sementara ketika di tengah-tengah kaum, beliau seorang yang berwibawa, disegani, dan orang melihat dengan kewibawaannya segan. Berita tentang ini, yang pertama menunjukkan tentang kemuliaan, keutamaan Zaid bin Thabit. Dari sini juga kita mengetahui bahwa boleh mengungkapkan pujian kepada seseorang tentang perangai atau sifat kebaikan yang telah diketahui, yang telah dikenal. Sebagaimana pujian Thabit ibni Ubaid terhadap saudaranya Zaid bin Thabit dengan pujian sebagaimana disebutkan di dalam asar, "Ma ra'aitu ahadan ajalla idza jalasa ma'al qaum wa la afkaha fi baitihi min Zaid bin Thabit." Kata Thabit ibni Ubaid, "Aku tidak pernah melihat ada orang yang ketika duduk di tengah-tengah kaum, dia paling tampak mulia, disegani, dimuliakan. Sementara ketika berada di rumahnya, dia adalah orang yang paling afkah, terbuka, akrab dengan keluarganya, bersenda gurau, bercengkerama dengan keluarganya." Ini pujian. Kemudian yang berikutnya, termasuk diantara kepribadian yang terpuji, kepribadian yang terpuji atau akhlak yang mulia adalah seorang yang dia memiliki kalimatut thayyibah, ucapannya baik. Wal imbisat ila ikhwanihi, dan terbuka ramah dengan saudara-saudaranya sesuai dengan apa yang mudah baginya. Di sisi lain, dia bisa tetap berada di atas prinsip ketika menunaikan prinsip-prinsip agama sampai cabang-cabangnya, syariat-syariatnya yang tampak maupun yang tersembunyi, baik ucapan maupun perbuatan. Ini kepribadian seseorang yang terpuji. Dia memiliki sikap bersama saudara-saudaranya ramah, kalimat yang keluar dari lisannya baik, tapi tetap dia bisa tegas ketika berkaitan dengan prinsip agama, cabang-cabangnya, syariat-syariat Allah yang tampak maupun yang tersembunyi, ucapan maupun perbuatan. Dan itu adalah bentuk sopan santun di dalam Islam. Sehingga bukanlah sopan santun itu dengan apa yang diistilahkan dengan mujamalah, tajammul, atau muwazanah, bahasa basi. Kamuflase, tampil bermuka dua, bahkan berani memanipulasi prinsip-prinsip agama dengan mengatasnamakan hikmah, dengan mengatasnamakan ramah, dengan mengatasnamakan maslahatu da'wah, dan lain sebagainya. Tetap Islam mengajarkan akhlak yang mulia, tapi prinsipnya tetap teguh, dijunjung tinggi, dan tidak dikorbankan atas nama hikmah, atas nama maslahatu da'wah, atas nama berbahasa basi, muwazanah kepada ahlul batil. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Terlanjutkan. Kita baca yang berikutnya. Kita ambil dari Ani bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Qala, beliau mengatakan, su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Nabi alaihi salatu wasalam ditanya, ayyul adyani ahabbu ilallahi azza wa jalla, ajaran agama yang manakah yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla? Qala, Nabi alaihi salatu wasalam menjawab dengan sabdanya, al-hanifiyyatus samhah. Al-hanifiyyatus samhah, agama yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah agama hanifiyah dan agama samhah. Apa itu agama hanifiyah? Agama hanifiyah adalah agama yang kecenderungannya, kecondongannya kepada tauhid dan jauh menghindar dari kesyirikan. Al-mailu ila tauhid wal-mailu ani syirki, condong kepada ketauhidan dan menjauh menghindar dari kesyirikan. Dan ini adalah agamanya Ibrahim alaihi salatu wasalam. Adapun agama samhah adalah agama yang mudah dijalankan, tidak menjadi beban, dan datang di sana pelaksanaannya dengan kemudahan-kemudahan. Dan sesungguhnya agama ini bukan beban untuk memberati hamba-hambanya. Dijelaskan oleh Syekh rahimahullahu taala, hadal hadisu fihi dalilun ala fadlil hanifiyyah as-samhah millat Ibrahim alaihi salatu wassalam. Hadis ini padanya terdapat dalil tentang keutamaan al-hanifiyatu samhah, yaitu ajaran agamanya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa bayanu syarafiha, dan penjelasan tentang kemuliaannya, bahwa agama hanifiyatu samhah, agamanya Ibrahim alaihi salatu wassalam, adalah agama yang mulia. Wal haqiqatu anna al adyana as-sahihata kulluha mahbubah ila Allah azza wa jalla. Dan sejatinya bahwa agama-agama yang benar, yang sahih, itu semua dicintai oleh Allah azza wa jalla. Yani maksud agama-agama yang benar adalah agama-agama yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada para rasulnya. Bukan seluruh agama yang dianggap benar oleh masing-masing pemeluknya. Ya. Semua agama yang sahihah, maksudnya agama yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan adanya ajaran berupa wahyu, berupa Alkitab, dan diutus kepada para rasul dan para nabi yang Allah pilih. Mereka sebagai penerima wahyu, semua agama itu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin ba'duha ahabbu ila Allah min ba'din. Akan tetapi sebagiannya, ya, sebagiannya lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibanding yang lain. Fa'ahabul adyanil hanifiyah samhah. Maka yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari agama-agama yang ada, yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-hanifiyatu samhah. Wahia millatu Ibrahim alaihi salatu wassalam, yaitu agamanya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya. Kita tahu bahwa sebelumnya sudah ada ajaran agama. Allah telah mengutus sebelumnya ada rasul, yaitu Nuh alaihi salatu wassalam. Demikian pula Nabi Adam alaihi salatu wassalam menjalankan ajaran agama. Dan semua agama itu adalah Islam. Bahkan ajaran Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam semuanya adalah Islam. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, kana baina Adam wa Nuh alaihi salatu wassalam 10 qurun. Adalah jarak masa antara Adam alaihi salatu wassalam sampai Nuh alaihi salatu wassalam itu ada 10 generasi. Kulluha 'alal Islam, semuanya berada di atas Islam. Kulluha 'alal Islam, semuanya berada di atas Islam. Jadi tidak ada, belum ada kesyirikan dari zaman Nabi Adam sampai masa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Baru nanti pada masa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam muncul kesyirikan, dan Allah utus Nabi Nuh untuk mengembalikan mereka dari kesyirikan yang mereka menyimpang dari ajaran Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Kana an-nasu ummatan wahidah fab'atsallahu an-nabiyyin mubasyirin wa mundzirin. Dulu manusia itu satu, semuanya ajarannya sama, menyembah kepada Allah saja. Baru ketika mereka berselisih, ketika sebagiannya menyimpang dari ajaran Allah, Allah mengutus para nabi untuk sebagai mubasyirin wa mundzirin, pemberi kabar gembira kepada mereka yang tetap di atas ajaran Allah, dan pemberi peringatan terhadap mereka yang menyimpang dari ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Pada masa Nabi Nuh sampai pada masa Ibrahim alaihissalam juga berjalan generasi demi generasi. Terjadilah pergeseran-pergeseran dari ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam manusia menyembah kepada berhala-berhala. Allah utus Ibrahim alaihissalam untuk mengembalikan kaum itu di dalam beribadah agar hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, agamanya Ibrahim alaihissalam inilah agama Hanifiyatus Samhah. Allati arsyadallahu ilaiha nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang Allah telah menunjuki kepada agama tersebut, yaitu nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dibimbing oleh Allah untuk berpegang kepada agamanya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di sini kita mengetahui sekaligus sebagai bantahan bagi mereka-mereka yang menganggap atau membuat satu propaganda bahwa antara Yahudi, Nasara dan Islam itu semuanya satu. Semua agamanya yang diambil dari Ibrahim alaihissalam. Keliru. Karena kalau mereka ingin mengambil agamanya Ibrahim alaihissalam, maka mereka harus sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad alaihissalam. Kemudian juga ada yang membuat agama baru. Agama apa namanya? Gafatar itu apa ajarannya? Milah Ibrahimiyah. Sekian pengakuan-pengakuan disandarkan, tapi semuanya adalah propaganda untuk memalingkan manusia dari agamanya Ibrahim alaihissalam yang sesungguhnya. Karena Allah yang telah membimbing agar Nabi Muhammad alaihissalam mengikuti agamanya Ibrahim alaihissalam. Firman-Nya dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, "Thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad alaihi salatu wasalam, "An ittabi' millata Ibrahim hanifa." Agar engkau mengikuti agamanya Ibrahim yang hanif. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan termasuk golongan orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Fal hanifiyatu samha hiya tahqiqu tauhid. Yang dimaksud dengan hanifiyatu samha adalah mewujudkan, merealisasikan ketauhidan. Wa nabadu syiriki, dan meninggalkan kesyirikan, menjauhi kesyirikan, menghindari kesyirikan, itu namanya hanifiyah as-samha. Wal istiqamah ala fi'li ta'ah, istiqamah lurus di atas perbuatan ketaatan, menjalani ketaatan terus tekun lurus di atasnya. Wa tarkul ma'asiyah, dan meninggalkan kemaksiatan. Wa taqarrubu ila Allah azza wa jalla bi kulli amalin salihin mabrurin yaqdiru alaihi al-mukallafu min 'alamil insi wal jin. Serta upaya mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla dengan segenap amalan saleh yang baik yang bisa dia lakukan sesuai dengan kemampuan orang yang dia sudah mukallaf, baik dari kalangan bangsa manusia maupun dari kalangan bangsa jin. Nah, jadi Hanifiyatu Samha merealisasikan tauhid, menghindari syirik, istiqomah di atas perbuatan ketaatan, menghindari kemaksiatan, mendekatkan diri kepada Allah dengan segenap amalan saleh yang mampu dia lakukan. Ini dilakukan oleh semua, baik dari kalangan bangsa manusia maupun dari kalangan bangsa jin. Walladhi yajibu ayyu'lama annal adyanal mu'tabara syar'an. Tattafiqu kulluha ala tauhidillahi fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatih. Dan yang wajib untuk diketahui, diilmui, dipelajari bahwa agama-agama yang teranggap secara syar'i semuanya sepakat berada di atas ketauhidan kepada Allah, di dalam rububiyahnya, di dalam uluhiyahnya, di dalam al-asma wa sifatnya. Itu semua agama-agama yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tadi dikatakan, maka semua agama yang teranggap secara syar'i itu semua sepakat berada di atas jalan ketauhidan, baik dalam tauhid rububiyah maupun tauhid uluhiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Semuanya harus ikut. Sehingga siapa yang mengaku berada di atas ajaran agama tapi menyelisihi dalam ketauhidan kepada Allah dari salah satu dari pembagian tauhid yang disebutkan, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid al-asma wa sifat, maka dia tidak layak dan tidak bisa dianggap agamanya itu dianggap benar. Dan bukan dikatakan agama hanifiyah. Wal usul al-azimah fi babil awamir wan nawahi, dan prinsip-prinsip yang agung di dalam perkara perintah-perintah, larangan-larangan, wal halal wal haram, yang halal yang haram, wal faraid wal wajibat, dan perkara-perkara yang diperintahkan dengan tegas sebagai sebuah kewajiban. Wa kullu dinin la yakumu ala da'aimi tauhid wa mustalzimatihi wa mustalzamatihi fa huwa batil. Maka semua agama yang tidak menegakkan atau tidak ditegakkan di atas tiang-tiang penyangga ketauhidan, penopang-penopang ketauhidan, dan ketentuan-ketentuan ketauhidan, maka agama tersebut adalah batil. Oleh karena itu, kajian-kajian yang ada dari kalangan ahlu sunnah, para ulama, mereka tidak pernah berhenti di dalam membahas, membicarakan, mengajarkan tentang prinsip-prinsip tauhid. Beriman kepada Allah meliputi empat perkara. Yang pertama, mengimani wujudnya Allah. Mengimani wujudnya Allah diterangkan oleh ulama bisa diterima dengan beberapa konsep penerimaan. Yang pertama, berdasarkan fitrah, fitrah yang lurus. Seorang ketika dia berada di atas fitrah yang lurus akan menerima tentang bahwasanya Allah itu ada. Yang kedua, dengan berita syariat datang wahyu berupa Al-Quran berupa hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam. Semua menjelaskan tentang bahwasanya Allah itu ada. Yang ketiga, dengan mentadabburi ciptaan-ciptaannya, memperhatikan tentang benda-benda yang ada dari makhluk ini, yang tidak mungkin benda-benda itu ada dengan sendirinya. Langit dengan segala rupa yang ada, bumi dengan segala rupa yang ada, tumbuh-tumbuhan dengan aneka warna, sekian warna yang tidak semua warna bisa disebutkan. Mungkin antum ketika melihat ada tumbuh-tumbuhan yang ada liar di hutan, itu ada yang warnanya tak tahu ini warna apa. Yang seperti ini tidak mungkin dia tumbuh dengan sendirinya, tiba-tiba muncul. Bagi orang yang dia memiliki fitrah, bagi orang yang dia yakin terhadap ayat Allah, maka kenyataan yang dilihat dari benda-benda yang ada itu akan semakin menguatkan bahwa Allah itu memang ada. Yang keempat, menggunakan nalarnya, logikanya, akal yang Allah berikan. Dia akan mempelajari dari diri sendiri mengapa Allah berikan kehidupan seperti ini. Kita sebagai manusia, ada di dalam diri kita ruh, ada di dalam diri kita jasad. Tentu secara akal, secara nalar tidak mungkin tercipta dengan sendirinya begitu saja. Apalagi ketika ada yang meyakini bahwa makhluk itulah yang menciptakan dirinya sendiri. Itu beriman kepada Allah, mengimani wujud, mengimani adanya Allah. Yang kedua, mengimani rububiyah. Mengimani rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Dirinci oleh para ulama, dari rububiyah itu masing-masing dalil-dalilnya. Yang ini dibahas secara rinci dalam pelajaran-pelajaran akidah. Dari perkara rububiyah yang pertama, meyakini bahwa Allah dialah satu-satunya pencipta terhadap seluruh apa yang ada selain Allah, alam yang ada ini. Tidak boleh seorang meyakini bahwa ada pencipta lain selain Allah. Yang kedua, meyakini bahwa Allah satu-satunya penguasa yang mengatur alam ini. Alam ini maksud seluruh apa yang ada selain Allah subhanahu wa ta'ala, itu namanya alam. Yang ketiga, meyakini bahwa Allah satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan. Dari poin-poin ini masing-masing dibawakan dalil para ulama yang kita berkepentingan pada waktunya untuk mengetahui bagaimana istimbat dari dalil tersebut, yang faidahnya akan semakin memperkokoh dan semakin mendorong dan semakin akan menggugah ketika dia sudah yakin dengan seyakin-yakinnya, didukung dengan bukti dalil-dalil yang ada, dia akan sadar. Ternyata memang sudah menjadi hak Allah untuk hanya dia satu-satunya yang diibadahi. Karena memang tidak ada yang lain selain Allah yang mampu memberikan apapun kemanfaatan kepada manusia, bahkan kepada alam yang ada. Nah, kemudian yang ketiga, meyakini tentang atau mengimani tentang tauhid al-uluhiyah. Kalau tadi tauhid rububiyah terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah, mengesakan Allah di dalam perbuatan-perbuatan Allah. Kalau tauhid al-uluhiyah itu mengesakan Allah dengan perbuatan-perbuatan hamba-Nya. Kita yang berbuat dengan berbagai macam pelaksanaan ibadah, dan Allah menjadi satu-satunya yang dituju di dalam pelaksanaan berbagai macam jenis ibadah tersebut. Sehingga dikatakan tauhid rububiyah, tauhidullah bi af'alihi. Tauhidul uluhiyah, tauhidullah bi af'ali ibadihi. Tauhidul rububiyah mengesakan Allah dengan perbuatan-perbuatan Allah. Tauhidul uluhiyah mengesakan Allah dengan perbuatan-perbuatan hamba-hambanya. Kemudian yang keempat, tauhidul asma wa sifat. Meyakini bahwa Allah satu-satunya yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Tanpa menolak dari nama-nama dan sifat-sifat tersebut, atau memalingkan dari makna yang sesungguhnya, atau menyerupakan dengan nama dan sifat yang ada pada makhluknya, sehingga menetapkan sesuai dengan apa yang Allah telah tetapkan di dalam Al-Quran atau melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam tanpa bergeser darinya. Nah, semua ini itu adalah perwujudan dari agama Hanifiyah Samhah. Walamma kanat adyanul musyrikin qamat ala didd tauhid zulman wa udwanan wa bughyan wa jahlan hakamallahu alaiha bil butlan. Maka manakala agama-agamanya orang musyrikin yang dibangun di atas prinsip yang bertentangan dengan tauhid, karena kezaliman, karena permusuhan, karena penyimpangan, dan karena kejahilan, itu semua Allah menjadikan hukum, meletakkan hukum, memvonis terhadap agama-agama itu semuanya dengan kebatilan. Dinyatakan bukan sebagai agama yang sahih, tapi dikatakan agama yang batil. Wal ashabiha bil khusran, dan meletakkan vonis terhadap pemeluk-pemeluknya, penganut-penganutnya dengan kerugian. Wal khulud fi niran, bahkan kemudian memutuskan terhadap para penganut-penganutnya untuk kekal berada di dalam neraka. Wal a'udzu billah. Ini prinsip dan ini agama yang kita berharap dengan upaya-upaya kita berada di atasnya, dan kita memohon kepada Allah senantiasa hidayah sambil kita terus berusaha segenap apa yang kita mampu agar semakin kuat ketauhidan, semakin kuat keimanan, dan semakin kita memiliki bekal amal-amal di atasnya, sehingga kita mendapatkan golongan termasuk orang-orang yang berada di atas agama Hanifiyatus Samhah, agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur karena kita dihidupkan oleh Allah di muka bumi menjadi umatnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam sebagai pembawa agama Hanifiyatus Samhah agama yang lurus dan agama yang mudah dijalankan oleh umatnya, tidak menjadi beban dan tidak untuk membebani umatnya. Ini barakallahu fikum yang kita baca, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu hawlakum Allah.